Bismillahirrahmanirrahim. Al-Safil awal. Awal hadis pertama. الصف الثاني صف berikutnya. Yang belum baca baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Babun la sadaqata illa an dhahri ghani aw la dhahri ghina. Bab, tidak ada sedekah kecuali dari yang berkecukupan. Ia berkecukupan artinya adalah sedekah kamilah, sedekah yang sempurna. Wa man tasaddaqa wa huwa muhtajun, dan barang siapa yang bersedekah dan dia membutuhkan, au ahluhu muhtajun, atau keluarganya membutuhkan, au alaihi dainun, atau dia punya hutang, faddainu ahaku ayqadha, maka hutang lebih pantas untuk ditunaikan, dilunasi, minas sadaqati wal itqi wal hibati, daripada sedekah membebaskan budak dan hibah pemberian. Waraddun alaih, dan kembali kepadanya. Laisa lahu ayutlifa amwal nas, tidak boleh baginya untuk membinasakan harta benda manusia. Di sini apa yang disebutkan Imam Bukhari bahwa kalau ingin bersedekah, maka lihat kondisinya, apakah dia sangat membutuhkan harta itu, atau keluarganya sangat membutuhkan, atau dia punya hutang. Ternyata masih punya hutang, maka hutang lebih didahulukan. sebagian masyarakat hanya untuk tradisi mereka berhutang. Gak percaya nanti lihat kematian itu, waktu kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari mereka hutang-hutang. Padahal tidak selayaknya untuk bersedekah. Kalau dia harus cari pinjaman, cari hutang. Terkadang harus jual sawah dan ladangnya. Di beberapa tempat itu kok namanya kematian berlomba-lomba. Dan tidak boleh bagi dirinya untuk menghancurkan harta benda manusia. Waqala Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Ini hadis Abi Hurairah. Barang siapa yang mengambil harta manusia, baik itu pinjam ataupun yang lain, ia menginginkan untuk menghancurkannya, artinya menghilangkan harta benda tersebut. Atlafahu Allah, maka Allah pun akan menghancurkan harta bendanya. Maka di sini harus berhati-hati. Jadi kalau memang berhutang, harus ada niatan untuk mengembalikan. Jangan sampai ada niatan untuk tidak mengembalikan. Termasuk kezaliman, azulm zulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan nanti yaumul qiyamah. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahum min Allah hijab. Nah, tidak ada antara dia dengan Allah itu perantara. Niscaya Allah akan kabulkan kalau sampai berlaku zalim kepada manusia. Coba lihat mereka-mereka yang melarikan harta benda manusia. Apakah kehidupannya semakin tenang? Tidak. Kehidupannya semakin sempit. Dikejar sana sini. Nah, karena juga nanti dari pihak bank, kalau dia atau itu pinjam ke bank, mungkin akan disita rumahnya dan banyak lain. Illa yakuna ma'rufan lisabr, kecuali kalau orang tersebut diketahui kesabarannya. Fayusir wa'ala nafsihi, maka ia lebih mentingkan daripada dirinya sendiri, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Walau kana bihi khasasah, walaupun dirinya itu sangat membutuhkan. Ini kalau memang mampu bersabar, keluarganya sabar, akan disebut oleh hafid. Nah, ini syaratnya. Man tasaddaqa bimalihi kullih fi sihati badanihi wa aklihi haitsu ladain alaihi wa kana saburan al-idaqah wala iyalah awlahu iyal yasbirun aydan fahuwa jaiz. Berkata jumhur, barang siapa yang bersedekah dengan harta bendanya dalam kondisi tubuhnya masih sehat, akalnya juga masih sehat, dan dia tidak punya hutang, dan dia mampu bersabar atas kesempitan, wala iyalah, dan tidak ada tanggungan keluarga untuk dirinya, aulahu iyal, atau punya keluarga, yasbirun, mereka bersabar aidon, fahuwa jais, maka ini boleh. Fa in faqada syai' min hadhihi asyurut karih, faqala ba'duhum huwa mardud. Kalau dia terhilangkan satu di antara syarat-syarat ini, maka itu menjadi makruh. Dan jangan sampai ramai memperhatikan. Bahkan sebagai mengatakan itu tertolak. Yang itulah saat juga kos, tatkala dia sakit, kemudian tasaddaq fi bimali kulli. Abinu simali kolala. Pertama dengan harta bendanya, kedua dengan separuh hartanya. Rasulullah mengatakan tidak. Qala wasulus, qala asulus, wasulus kathir. Nah, pertama wasulusai mali afan. Dengan 2/3 harta bendanya. 1/3 hartanya. 1/3. Rasulullah mengatakan 1/3 itu sudah banyak. Innaka antadar, antadar warasaka aghnia khairun lak. Antadar warasaka yatakafahunan nas. Jadi engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan menggantungkan manusia, mengemis pada manusia. Kenapa kondisinya? Dikarenakan Sa'd bin Waqqas waktu itu sakit. Nah, sakit. Di sini syaratnya harus dalam keadaan sehat. Demikian pula akalnya. Kalau akalnya tidak sehat, kemudian menginfakkan harta bendanya, dia tidak terima. Atau dia punya hutang. Maka hutang lebih didahulukan daripada memberikan kepada orang lain, daripada sedekah. Lunasi dulu hutangnya. Diperhatikan, jangan sampai rame terus ngapain. Isyaratnya tadi sehat badani, sehat badannya, waqlihi dan akalnya. Haitsu la dayna 'alaihi, dia tidak punya hutang. Karena saburan, ini berikutnya, dan tidak punya hutang, ya sabar al-idhaqah dalam kondisi yang sempit. Wala iyalah, tidak ada tanggungan keluarga untuk dirinya. Pada tanggungan tidak boleh menginfakkan seluruh hartanya kecuali ada, nah memang bisa usaha seperti Abu Bakar Siddiq. Akan datang penjelasannya. Atau punya keluarga, mereka bersabar. Kafi'li Abu Bakar radhiyallahu anhu hina tasaddaqa bimalih, seperti perbuatan Abu Bakar tatkala beliau bersedekah dengan harta bendanya. Suatu hari mengatakan lausa bikon Abu Bakar fa in kana qad sabaqani, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar kalau dia sudah mendahuluiku. Fajitu bin simali, aku datang dengan membawa separuh harta bendaku. Maka Rasulullah mengatakan ma'ab kaita li ahlika ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Qala bukaitu nisamali. Naam, abqaitu lahum min samali, aku sisakan untuk mereka itu separuh hartaku. Faja Abu Bakar bimalihi kullih, datang Abu Bakar dengan seluruh harta bendanya. Rasulullah SAW, ma'am kaita li ahlika ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Qala bukaitu lahum Allah wa Rasulah, aku sisakan untuk mereka itu Allah dan Rasulnya. Syahid di sini Abu Bakar menginfakkan seluruh harta bendanya. Kita mengetahui bagaimana sabarnya Abu Bakar ketika di Makkah dalam keadaan kecukupan, keluarga tinggi, kedudukan tinggi. Ia pun meninggalkan harta bendanya untuk mengikuti Rasulullah SAW hijrah. Keluarganya juga demikian, keluarganya bersabar, Aisyah misalnya. Maka tidak mengapa untuk menginfakkan harta bendanya secara keseluruhan. Wakadzalika atharul ansar muhajirin, demikian pula orang ansar mementingkan untuk orang muhajirin. Nah, mereka orang ansar ketika datang orang Madinah tidak bawa apa-apa. Maka sebagian orang asal memberikan separuh harta bendanya. Maka sebagian mengatakan Andy zaujatan, aku memiliki 2 istri. Pilih salah satunya, aku akan cerai dan kau bisa menikahinya. Saya bilang begitu. Jadi ditunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf, qala duluni ala suq, tunjukkan kepada saya pasar. Hanya Abdurrahman bin Auf berdagang di pasar, banyak mengambil keuntungan, nah mendapat keuntungan, saya itu bisa menikah tanpa pemberian orang asal tersebut. Demikian pula kisah kita sebutkan hadis Abi Hurairah, jaa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala ya Rasulullah ini majhud. Ya Rasulullah, aku ini orang yang miskin dan sangat membutuhkan untuk makan. Tidak ada makanan. Farasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'di azwajihi. Maka Rasulullah sallallahu mengutus orang tersebut untuk datang ke sebagian istrinya. Maka sejam mengatakan walli ba'atsaka bil haq ma indi illa ma. Istrinya mengatakan, demi Allah yang mengutus dirimu dengan kebenaran, aku tidak punya kecuali air. Dan Rasulullah mengirim ke istri yang lain. Jawabannya sama. Ma indi illa ma. Aku tidak memiliki kecuali air. Sampai 9 istri semua mengatakan saya yang tidak memiliki kecuali air. Air tawar aja. Tidak ada gula, tidak ada apa. Sampai Rasulullah mengatakan, "Man yudayyif dayyif Rasulullah SAW." Siapa yang akan menjamu tamu Rasulullah SAW? Maka rajulun minal Anshar, "Ana ya Rasulullah." Maka berdirilah seorang dari Anshar, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian dibawalah tamu tersebut oleh Al-Anshar. Orang Anshar mengatakan kepada istrinya, "Hal indaki syai? Apakah engkau punya sesuatu?" Qala illa kut sibyani. Aku tidak memiliki kecuali makanan untuk anak-anakku. Qala an lilihim. Hibur mereka. Fa idza aradu al-asha fanawwimihim. Hibur mereka kalau mereka mau makan malam, tidurkan mereka. Wa idza khala dhaif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'at fi as-sirad farih ala na'kul. Kalau tamunya sudah masuk, matikan lampu, tunjukkan kalau saya itu makan. Faqa'adu fa'akla dhaif wabada wabata tawiyain. Falama asbah qala Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam laqad ajiballah min sanikuma bidhaifikuma al-laylah fi riwayah al-barihah. Akhirnya setelah mereka duduk, tamunya yang makan. Jatah siapa? Jatah anak kecil. Kemudian sepasang suami istri tidak makan, anak-anaknya tidak makan. Begitu pagi harinya datang Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, sungguh Allah terkagum dengan apa yang kau perbuat kepada tamumu tadi malam. Ini syahid dalam keadaan bersabar, lapar. Nah, yang demikian tidak mengapa, karena mau bersabar untuk memberikan kepada tamunya. Akan tetapi kalau dirinya tidak bersabar dalam keadaan sangat lapar atau punya harta untuk menutup auratnya, jadi hanya mungkin hanya punya 15 ribu untuk beri kain, maka yang demikian lebih didahulukan dirinya, karena akan mengantarkan kepada kebinasaan. Kalau seandainya dia tidak makan, mereka akan binasa, akan meninggal. Atau keluarganya tidak bisa bersabar, didahulukan keluarganya. Atau harta benda tersebut untuk menutup auratnya. Kalau dia tidak membeli pakaian untuk menutup auratnya, maka tidak akan sempurna ibadahnya. Didahulukan untuk membeli pakaian untuk menutup auratnya. Dari sini tidak ada pertentangan sama sekali. Demikian pula kisah Ka'ab bin Malik. Ketika Rasulullah SAW memboikot 3 orang sahabah di singkat Mekah. Apa itu Mekah? Anda Mustafa, yang diboikot siapa aja? Ka'ab. Makkah, Makkah, Mim, Mirarah, Ka'ab, Hilal, 3 orang sahabat. Setelah Allah terima taubatnya, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, "Illa min taubati an akhla mali shadaqatan ila Allah wa rasulihi." Maka Rasulullah mengatakan, "Amsik alaika ba'd malik fa innahu khairul lak." Jadi Ka'ab mengatakan, "Termasuk taubatku, maka aku jadikan harta bendaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah mengatakan, "Peganglah sebagian harta bendamu, maka yang demikian itu lebih baik bagi dirimu." Akhirnya Ka'ab bin Malik hanya mengambil apa yang didapatkan dari perang Khaybar, sementara yang lainnya disedekahkan. Ya demikian tidak mengapa juga. Nah, Ka'ab bin Malik bersabar dan bergembira karena namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Nah, ya tidak ada pertentangan nanti. Ini sudah ada di sini. Nah, kutuya sallallahu inna min taubati an akhla min mali sadaqatan illahi wa rasulihi qala amsik alaika ba'da malik fa huwa khairul lak wadu fa inni amsik sahmi alladhi bi khaybar. Jadi aku memegang bagianku yang kudapatkan pada perang Khaybar. Baik, ini kisah Ka'ab bin Malik yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata dirinya itu dalam keadaan tobatnya tobat nasuha, mengakui kesalahan-kesalahannya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdan, berkali-kali namanya sama dengan Utsman bin Affan. Abu Bakar. Namanya sama dengan Abu Bakar. Ini Abdan. Siapa menyebutkan? Abdullah bin Utsman. Baik. Abu Bakar. Abdullah bin Utsman. Ini Abdan sama. Abdullah bin Utsman. Akhbarana Abdullah, berkali-kali, man hu? Abdullah bin Barak Abu Abdul Rahman Al-Handali, telah disebutkan berkali-kali, man bakhila bin ilm tuli abis salas, para siapa yang bakhil terhadap ilmu akan ditimpa dengan 3 perkara. Siapa menyebutkan? Nah, indah ayatullah mautun yudhibu ilmah, kematian yang akan menghilangkan ilmunya. Awyansa naam yalzam sultan yalhab ilmuh, gabung pemerintah hilang keilmuannya. Ini 3 perkara. Kalau sampai bakhil terhadap ilmu, hendaknya diajarkan. Apa yang disebutkan oleh Habib Al-Jallab? Ma khairu ma uti'il insan, ma khairu ma uti'il insan, apa yang terbaik yang diberikan kepada manusia? Sufyan, sebutkan yang terbaik yang diberikan kepada manusia. Nasihita. Haris. Ghazir atau akal. Fa'ilam takun. Lala. Anil Akbar. Husnul Adab. Akhun Syafiqun yastashiruhu. Sumtun Tawil. Mautun Ajil. Ini 5 perkara ini. Yang pertama, otaknya cerdas, dengan itu akan memberikan manfaat kepada yang lain. Hafal Quran cepat, hafal sunnah cepat. Kalau tidak begitu, adabnya yang baik. Kalau tidak pinter, adabnya yang baik. Tidak pinter, adabnya tidak baik. sebagaimana teman-temannya yang penyayang, yang baik. Jangan sampai sebaliknya, sudah tidak pinter, akhlaknya jelek, temannya jelek. Kalau tidak begitu juga apa? Banyak diam. Banyak diam, selamat. Nah, jangan sampai ada dalam diri seorang semuanya. Sudah tidak pinter, akhlaknya jelek, teman-temannya jelek, cerewet lagi. Nah, maka mati lebih baik daripada hidup hanya menambah dosa, ya enggak? Daripada hidup menambah dosa tiap hari. Nah, begitu. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut min hadithi man inda azam. Sana man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut berkali-kali. Anda Zulfa Abu Hurairah rawahu muttafaqun alaihi rawal Bukhari Muslim. Man waqahu Allah syarra ma baina alihi wa baina fahidai dakhal jannah. Min hadisi man anda Abyan Emason ayamuju liurat ha di sini. Min hadis man man waqahu Allah syarra ma baina alihi wa baina fahidai dakhal jannah. Man yadhkuruh? Siapa yang Allah jadikan dirinya itu mampu menjaga mulut dan kemaluannya dijamin masuk surga. Hadis Abi Hurairah. Man yadman li ma baina alihi wa baina fahidai adman lahul jannah. Siapa yang menjamin bagi diriku dirinya itu mampu menjaga mulut dan kemaluannya dijamin, aku jamin dirinya masuk surga. Min hadis iman. Min hadis iman. Sahal bin Sa'ad. Abdullah Mubarak ayahnya tidak setuju belajar. Wajadtu kutubak lalu harikan naha. Kalau aku dapatkan buku-bukumu aku bakar. Mana ya? Nah, mana ya fi qalbi, itu di hatiku. Sudah dihafal semuanya, bukan di kitab. Alas tastauhis, apa engkau tidak kesepian? Kaifa astauhis? Astauhis wa ana ma an-nabi wa ashabi Rasulullah SAW. Bagaimana saya kesepian? Saya bersama Nabi dan para sahabatnya. Murojaah, walaupun di rumah banyak murojaah, tidak perlu kesepian. Nah, sebagai manusia kalau enggak ngobrol itu kesepian. Tapi para thullab lain tidak demikian. Ketika menyendiri digunakan untuk murojaah. Nah, ini akan menjadi kebaikan-kebaikan. An Yunus. Man wa Yunus? Yunus bin Yazid al-Aili, Abu Yazid Madani. Ali Zuhri. Az-Zuhri man wa Zuhri? Ibn man wa Zuhri? Berkali-kali ini sudah ada 100 kali. Hah. Dari Kendari belakang kecil. Siapa Zuhri? Diperhatikan. Anda Arabi. Yang dari Arab. Anda. Ayo. Arab berikutnya. Anda Hamzah. Al-Hadrami. Yang turunan Arab. Enggak ada. Anda Siwar Muhammad bin Muslim. Di antara ucapannya coba sebutkan ucapan-ucapan lah. Az-Zuhri, Muhammad. Ucapan Zuhri coba sebutkan. Eh Muhammad. Al-Tisami Sunnah Najah. Eh Numan. Hah? Erfa Sultan. Es. Al-Khutwatu. Al-Khubuah. Zina. Al-Habwah. Hiton Arab. Sandarannya. Bukan mahkotanya. Mahkotanya apa? Al-Ama'im. Apa lagi ucapannya? Anda Rafi. Hah? Udah tadi. Yang belum. Ida tal majlis kana li syaitan nasib. Anda. Yang lainnya. Banyak sekali ucapan Az-Zuhri. Emois. Innama yadhhabul ilm an-nisyan wa 'adam mudzakarah. Hilangnya ilmu karena lupa, tidak merojah, tidak mudzakarah. Ayo Saif. La yuhibbul hadis illa rijaluhum wa la yubghiduhum illa lam khannasuhum, tidak senang dengan hadis kecuali laki-laki yang asli, yang laki-laki yang gentleman. Nah. Tidak benci kepada ilmu hadis kecuali orang banci. Nah, makanya jangan benci dengan hadis, dikatakan orang banci nanti. Nah, yang lainnya entar. Sarahu wa yahfadzul hadis fal yakul az-zabib. Barang siapa ingin hafal hadis, makan zabib. Nah, entar. Apalagi Ibrahim? Ha, anda untuk salam. Untuk salam kecil, untuk salam besar. Ibrahim kecil, Ibrahim besar. Ha, mana? Muhammad kecil, Muhammad besar. Ha? Ha? Taib, innallaha risalah wa rasulul balang wa aina taslim. Risalah dari Allah. Rasul yang menyampaikan, kita hanya menerima. Taib. Banyak sekali ucapan Az-Zuhri. Akhbar bin Sa'al Musayyab, sayyid tabi'in wa sayyidut tabi'in. Tahun lamanya. Ma'adal mu'adzin illa wa'ana fil masjid. Mundu arba'ina salah semenjak 40 tahun. Coba ada enggak di antara kita ini? Setiap kali mu'adzin adzan sudah di masjid ya, 40 tahun lamanya. Di sini jangankan 40 tahun, sepekan aja. Nah, yakin tidak dapat itu. Subuh misalnya sudah datang duluan misalnya. Nah. Bagaimana 40 tahun? Saya dijuluki dengan Sayyid Tabi. Dan dia ahli dalam menakwilkan mimpi. Abdul Malik bin Marwan. Kencing di mimbar Rasulullah SAW, apa takwilnya? Ayat Rahman. Kencing di mimbar bagaimana ya? Sebanyak 4 kali. Muncul dari keturunannya 4 khalifah. Kencing di tangannya, apa takwilnya? Ayat Rahim. Kencing di tangan, ini apa takwilnya? Ayat Afan. Taib. Jadi yang di bawahnya itu adalah ada hubungan, yaitu Maksudnya adalah hubungan sepersusuan. Setelah nikah, ternyata diketahui itu istrinya dulunya sepersusuan. Yang harus cerai. Kalau sama-sama sepersusuan. Ta'wil dari Umar Al-Khattab. Dipatuk ayam sebanyak 2 atau 3 kali. Hafidz, apa ta'wilnya? Dipatuk ayam. Dipatuk ayam apa ini? Dipatuk ayam. Belakang. Dari Kendari. Berikutnya dari Lamongan. Berikutnya dari Cirebon. Ajalnya sudah dekat. Itu Umar, mimpi. Ini Allah, anak ajali. Aku melihat ajalku sudah dekat. Mimpi. Ada ayam berkokok di belakang. Apa takwilnya? Ayam berkokok ini. Dari Solo. Ayam berkokok apa takwilnya? Ibrahim. Ayam berkokok ini apa takwilnya ini? Belakang Rasid Endang. Saya sebutkan yang keluarga. Pencuri diketahui. Diketahui pencurinya. Al-Hasan bin Ali bin Talib terlihat maktub baina ainaihi kul huwallahu ahad. Tertulis di antara kedua matanya itu qul huwallahu ahad. Apa takwilnya? Kematiannya dekat juga. Tidak selang berapa waktu Hasan bin Thalib meninggal. Dan yang menawarkan mimpi itu adalah orang yang saleh. Yang tidak sembarangan, kalau dukun yang nakwilkan berbahaya itu. Ya, orangnya soleh seperti ini. Saya Musayyab Sayyid Tabi'in, ahli ibadah, ahli berpuasa. Ya, kala yasud siyam, terus-menerus berpuasa. Ini tidak sembarangan, tidak semua orang diberikan kemampuan dalam menakwilkan mimpi. Pernah dulu ada orang Indonesia, kalau melihat banyak anak-anak perempuan, maka ditakwilkan oleh Syekh Ahmad bahwa anakmu ini akan terus menerus perempuan, baru terakhirnya laki-laki. Ternyata betul. Terus perempuan-perempuan sampai dijuluki Abul Banat, ayahnya perempuan. Anak perempuan, anak perempuan. Di sana ada juga Abu Rijal, namanya Said, sekarang punya Merkis. Itu Abu Rijal nikah dengan 2 istri, 18 anaknya laki-laki semua. Bagus atau tidak bagus ini? Bagus, bisa melebihi dari kesebelasan sepak bola, ya enggak? An-Nausamiya Abu Hurairah. Pasalnya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu shadaqah makana an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah dirinya dalam keadaan kecukupan. Wabda' biman ta'ud, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, kafa bil mari'ati man ayyudayyi man yakut. Cukup seorang itu berdosa kalau sampai menyanyikan yang menjadi tanggungannya. Yang di sini laki-laki bertugas untuk mencari nafkah, menghidupi keluarganya, Tatkala Hindun, ya Rasulullah, in Abu Sufyan rajulun sahih. Mayuti lima yakfini wa yakfi bani. Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan ini adalah orang yang pelit. Tidak memberikan untuk mencukupi diriku dan juga untuk anak-anakku. Rasulullah menganjurkan apa? Untuk mengambil hartanya yang mencukupi untuk Hindun dan juga untuk anak-anaknya. Tidak mengapa, bukan berarti nanti istri-istrinya langsung ngambil uang suami. Sebatas untuk kebutuhan makan dan juga minum. Ya, jangan sampai nanti ngambil uang suami sementara sudah dikasih tiap hari ada beras, ada lauk dan sebagainya. Demikian nanti dikira tidak-tidak akhirnya sampai timbul perceraian gara-gara istri yang demikian tersebut. Bisa jadi perselisihan antara suami istri gara-gara istrinya senantiasa mengambil harta suami. Nah, karena sebenarnya berapa batasan untuk pemberian nafkah? Sebagian mengatakan bahwasanya untuk orang-orang yang muksir kesulitan itu satu sok, sekitar 2,5 kilo. Nilainya kalau sekarang itu sekitar 15.000. Jadi jatah untuk sehari. Nah, kalau yang musir, rame sendiri, itu 2 sok, ya 30.000. Kalau laki-lakinya itu memiliki rezeki yang lancar, 30.000 untuk setiap harinya untuk anak istrinya. Kalau kesulitan sekitar 15.000. Tapi kalau coba untuk anak sekarang gimana, cukup pendek. Anak-anaknya sebentar lewat pentol beli pentol, datang bakso beli bakso, datang sosis beli sosis, datang macam-macam. Itu sehari bisa sampai 25.000. Nah, enggak cukup hanya untuk makan apa? Untuk makan jajan saja. Belum susunya, belum makan, beli nasinya, beli lauknya, bisa sampai banyak itu. Nah, di sana juga ada khair sedekah juhdun mukil. Sebaik-baik sedekah adalah juhdun mukil. Jadi sungguh-sungguh dalam keadaan sedikit hartanya, itu yang terbaik. Sebutnya hanya misalnya Khudri, la yatasaddaq ar-rajul fi hayatihi bidirham khairul lahum min sadaq 'inda mautihi bi mi'ah. Jadi seorang sedekah ketika masih hidup satu dirham lebih baik daripada sedekah ketika meninggal 100 dirham. Nah, dari sini tidak ada pertentangan. Apa yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari, dia juga menyebutkan contoh-contoh. Kita ulang kembali, dibolehkan untuk menginfakkan harta benda yang sangat banyak, seperti kisah Ka'ab bin Malik. Dia menginfakkan seluruh hartanya kecuali yang ia dapatkan dalam perang Khaybar. Abu Bakar menginfakkan seluruh harta bendanya. Kondisi sehat, bisa mencari nafkah, keluarganya bersabar, hatinya bersabar. Demikian pula orang Ansar menjamu tamu Rasulullah SAW, padahal dia tidak punya makan kecuali untuk sang bayi, anak kecil. Dia dan istrinya lapar, anaknya juga lapar, tamunya yang bisa makan. Nah, kondisi sabar dibolehkan. Kisah juga orang Muhajirin yang hijrah ke Madinah, maka orang Ansar memberikan harta bendanya. Nah, bahkan Rasulullah SAW waktu itu mempersaudarakan seperti Salman dengan Abu Darda, dipersaudarakan sampai mereka di awal-awal itu mewariskan, saling mewariskan. Setelah itu tidak lagi. Ini orang Muhajirin mendapatkan harta benda dari orang Ansar. Demikian pula kisah Sa'ad bin Waqqas. Tatkala dia sakit, Rasulullah mengunjunginya. Ketika sedekah dengan 2/3, Rasulullah mengatakan tidak. Separuhnya atau setengahnya Rasulullah mengatakan tidak. Sepertiganya Rasulullah mengatakan nah, wasulus kesir. Nah, ini contoh-contoh. Jadi untuk menggabungkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sebaik-baik sedekah dalam keadaan kecukupan, Dan juga sedekah terbaik dalam keadaan sungguh-sungguh untuk mencari harta benda dalam keadaan dia itu sedikit harta bendanya. Nah, bisa dipadukan benda ini. Bisa dipadukan antara hadis-hadis satu dengan lainnya. Ya, tidak ada pertentangan di situ. Kondisi sakit hampir meninggal dunia, enggak tidak boleh menginfakkan separuh hartanya. Jadi kisah tadi Sa'ad bin Waqqas. Kondisi sehat mampu berusaha, dirinya bersabar, kuliah bersabar, maka bisa menginfakkan seluruh harta bendanya. Seperti siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, dalam keadaan dia butuh, kalau tidak makan akan binasa, kalau tidak makan akan binasa, atau dia tidak punya pakaian, maka utama mana, sedekah atau untuk kepentingan pribadinya? Entah ya Amir, diperhatikan. Muhammad, entah ya Anas, diperhatikan. Kita ulang kembali. Dirinya dalam keadaan butuh harta itu. Kalau tidak makan akan binasa. Atau dia tidak punya pakaian untuk menutup auratnya. Maka lebih utama mana? Sedekah atau untuk kepentingan dirinya? Ya Habib, kepentingan dirinya. Dia punya hutang yang banyak. Lebih utama mana, antara sedekah dengan melunasi hutang entar karenain? Lunasi hutang dulu, karena ini hutang adalah kewajiban. Kalau mati ada yang melukiamah punya hutang menyebabkan tertahan, tertunda masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Nanti pada melukiamah tidak bisa bayar duit, ya tidak bisa. Apa yang diambil? Diambil kebaikan-kebaikannya. Bagaimana caranya kita bisa menakwilkan mimpi? Ada buku-buku tentang mimpi, takwilkan mimpi. Tapi yang jelas sekali lagi harus menjadi orang yang soleh. Dan menakwilkan mimpi itu karunia Allah, tidak semua orang soleh bisa. Nah, makanya jangan. Tujuan utama adalah untuk bisa menakwilkan mimpi. Nanti menjadi orang soleh sudah bagus. Apakah ada bid'ah hasanah? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Bid'ah dalam agama adalah kesesatan. Oh, bagaimana dengan mushaf? Dulu sudah ada para sahabat menulis. Menulis baik itu di kulit ataupun di batu ataupun di pepohonan. Nah, itu sudah ada. Dan juga di zaman Utsman bin Affan, di sana ada sekretaris Rasulullah SAW seperti Muawiyah, Zaid bin Thabit, semua adalah sekretaris Rasulullah SAW. Mereka menulis Al-Quran, juga menulis Sunnah. Abdullah bin Amr bin As juga begitu. Kenapa yang keluarga tidak ditulis? Insya Allah ditulis nanti. Nah, yang siap satu juz. Nah, mungkin setiap bulan dapat jatah sekali. Kapan Idul Adha? Ada berapa sapi kambing? Insya Allah sudah ada sapi. Kalau kalian mau nyumbang kambing, dipersilahkan. Insya Allah jangan khawatir. Nah, kapan idnya? Idnya pada 10 Dzulhijjah, ya enggak? Tayyibillahun nas.